menyebabkan palu. Pasang wajah lugu dan termanis untuk defendmu. Kini banyak gadis tak bisa lihat bulu aslimu. Wanita lain dalam daftarmu. Ganti DP baru untuk memikat korbanmu.